yang dari syafaat inilah orang-orang kafir Quraisy mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua, orang mensyirikkan Allah yaitu dengan cara menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya dalam perihal ibadah. Ibadah apapun. Seperti dalam perihal berdoa, minta pertolongan, isti'anah, minta perlindungan, isti'adzah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, atau ibadah-ibadah lahiriah praktis lainnya seperti sholat, puasa, zakat, haji. Maka tatkala ada orang beribadah kepada Allah, pada saat yang bersamaan dia juga meminta kepada selain Allah, ini namanya mensyirikkan Allah. Dari dua sisi inilah terjadi kesyirikan. Nah, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah, mereka mensyirikkan Allah. Salah satu sebabnya adalah terperosok dalam perkara syafaat, yaitu menjadikan antara mereka dengan Allah perantara. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat, di antaranya surat Yunus ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'a'una 'indallah." Artinya, mereka orang-orang Arab jahiliyah menyembah selain Allah yang tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka, tidak dapat memberikan kebaikan kepada mereka, dan mereka mengucapkan, mereka ini adalah, sembahan-sembahan ini tidak kami sembah, mereka hanya pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Lihat, mereka terperosok ke dalam jurang kesyirikan dengan cara menjadikan antara diri mereka dengan Allah perantara. Ini yang terjadi di kalangan Arab jahiliyah. Dan inilah yang dimaksudkan oleh penulis kenapa beliau menyebutkan babu syafa'ah. Artinya bab tentang syafa'at. Sebagian orang yang tidak paham syafa'at akhirnya terperosok dengan syafaat tersebut kepada kesyirikan. Dalil yang lain yang sering dipakai oleh orang-orang kafir Quraisy, Arab jahiliyah, yang dengan ini akhirnya mereka terperosok ke dalam jurang kesyirikan, yaitu perkara syafaat. Surat Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Artinya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, mereka mengatakan, kami tidak menyembah berhala ini. Saya beri contoh realnya biar mudah dipahami. Orang Arab jahiliyah mempunyai berhala-berhala yang sangat mereka agungkan. Lata, Manat, Uzza, kemudian Hubal. Ini adalah berhala-berhala yang mereka sangat agungkan. Mereka mengatakan, kami enggak menyembah ini berhala, akan tetapi kami jadikan berhala ini sebagai pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Untuk apa syafaat itu? Mendekatkan kedudukan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, paham sekarang? Bagaimana letak kesalahannya orang-orang Arab jahiliyah? Mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Ada perantaranya. Untuk apa perantara ini? Fungsinya adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak kesyirikannya, yaitu menjadikan antara mereka dengan Allah perantara. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini sebab kenapa penulis rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan babus syafa'ah. Sesudah beliau menyebutkan contoh-contoh kesyirikan yang terjadi di tengah masyarakat, kesyirikan bertabaruk dengan batu-batuan, pohon-pohonan, kesyirikan bertabaruk dengan jimat, kesyirikan dan semacamnya, masuk ke dalamnya kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah, mereka melakukan kesyirikan gara-gara bab syafaat. Syafaat yang dimaksud di sini apa? Menjadikan antara mereka dengan Allah sebagai apa? Perantara. Ada sesuatu yang dijadikan sebagai perantara. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, bukankah ketika orang Arab jahiliyah menjadikan antara mereka dengan Allah perantara, itu tujuannya untuk mengagungkan Allah?" Seperti saya beri contoh di zaman sekarang, orang merasa banyak dosa, merasa banyak maksiat, merasa tidak pantas untuk langsung berdoa kepada Allah, maka mereka berdoa kepada orang yang sudah mati, yang dianggap saleh, yang dianggap wali Allah. Mereka datang kepada mereka, orang-orang ini yang merasa tidak pernah bisa berdoa langsung kepada Allah, datang kepada orang-orang yang sudah mati tadi. Ya, maka mereka ketika ditanya, "Kenapa engkau tidak langsung berdoa kepada Allah?" "Kami ingin mengagungkan Allah. Tidak pantas manusia sejelek kami langsung berdoa kepada Allah. Tidak pantas manusia seburuk kami yang banyak dosa langsung berdoa kepada Allah. Pantasnya adalah orang-orang yang memang dekat dengan Allah, orang-orang saleh, wali-wali Allah." Nah, di sini timbul pertanyaan, bukankah ini mereka sedang apa? Sedang apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka salah? Paham pertanyaannya? Kenapa mereka keliru? Maka jawabannya Bapak Ibu, kenapa mereka ditentang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka jawabannya, tidak semua orang yang mempunyai niat baik caranya benar. Nah, begitu. Ya? Orang ingin mengagungkan Allah, misalkan dia ingin mengagungkan seorang presiden, maka tidak pantas rakyat biasa langsung menemui Bapak Jokowi hafizahullah ta'ala. Gak pantas. Maka dia melalui orang-orang yang dekat dengan beliau agar bisa diterima oleh beliau. Ini demi pengagungan Pak Presiden tersebut. Maka orang ini juga berpikir seperti itu. Tidak pantas saya minta langsung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pergi kepada Hubal, Lata, Manat, Uzza. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri saya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sedang mengagungkan Allah, kata mereka? Maka jawabannya mudah. Betul, Anda niatnya untuk mengagungkan Allah, tetapi tidak semua orang yang berniat baik benar caranya. Harus sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pula terdapat pelajaran menarik. Kenapa orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah itu kesyirikan? Karena dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan, lihat ya penjelasannya. Kenapa? Ini bab syafaat, menjadikan perantara. Kenapa antara dia dengan Allah dijadikan perantara? Ini perbuatan kesyirikan. Seperti yang terjadi pada Arab jahiliyah. Kenapa demikian? Karena dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Raja tidak bisa ditemui kecuali oleh harus melalui protokolernya, orang-orang terdekatnya. Sama, Allah pun tidak bisa sampai kita kepadanya kecuali melalui orang-orang yang terdekatnya, orang-orang yang solehnya. Bukankah ini menyamakan Allah dengan makhluk? Bukankah ini menyamakan Allah dengan makhluk? Disitulah letak kesyirikannya. Berarti Pak, sama persis. Di zaman sekarang, sedikit-sedikit langsung pergi kepada orang mati. yang semestinya mereka didoakan, bukan malah berdoa kepadanya. Wahai fulan, wahai wali fulan, sampaikan hajat saya kepada Allah. Ini persis seperti orang datang ke wahai Hubal, sampaikan hajat saya kepada Allah. Wahai Lata, Manat, Uzza, sampaikan hajat saya kepada Allah. Paham sekarang? Bab kenapa syafaat terjadi kesyirikan di dalamnya. Dan disitulah orang-orang Arab jahiliyah, mereka terperosok ke dalam kesyirikan. Saya ulangi, karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Dari sisi mana penyamaannya? Yaitu menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala harus melalui perantara. Sebagaimana seorang raja juga harus melalui perantara. Kalau sudah kita pahami itu, sebelum saya masuk kepada bab-bab yang atau ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di sini, maka saya ingin mengupas tentang syafaat dulu, ya, secara bahasa dan secara terminologi syar'i. Arti syafaat di dalam bahasa Arab. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, penjelasan awal tadi itu penting, ya. Maka saya lihat bapak ibu tidak menulisnya. Penjelasan awal tadi adalah poin pertama yang saya jelaskan, kenapa bab syafaat disebutkan oleh penulis. Karena jawabannya, orang-orang Arab jahiliyah terperosok ke dalam jurang kesyirikan karena bab syafaat. Itu satu poin yang saya sebutkan sebagai mukaddimah tadi. Poin yang kedua yang saya sebutkan, yaitu kenapa bab syafaat memasukkan seseorang ke dalam jurang kesyirikan. Maka jawabannya tadi, karena sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika seorang harus sampai kepada makhluk melalui perantara, maka dia berpikiran juga begitu, harus sampai kepada Allah melalui perantara. Ini mukaddimah penting, ya, wajib dan harus digarisbawahi baik-baik. Jadi dua mukaddimah itu. Kenapa penulis menyebutkan bab syafaat? Karena orang-orang Arab jahiliyah masuk ke dalam jurang kesyirikan gara-gara bab syafaat. Kemudian yang kedua, kenapa syafaat memasukkan ke dalam jurang kesyirikan? Karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Caranya bagaimana menyamakan Allah? Yaitu seseorang tidak akan sampai kepada raja, pemimpin, orang terkenal, kecuali melalui perantara. Begitu juga pemikirannya, tidak sampai kepada Allah kecuali melalui orang, melalui perantara-perantara yang dianggap bisa menyampaikan kepada Allah. Dan itulah terjadi persamaan, dan disitulah terjadi kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya ingin menyebutkan lagi, kalau ada orang, ya, mengatakan, Ustaz, masa orang soleh, wali Allah, mungkin keturunan Rasulullah yang sudah meninggal itu disamakan dengan berhala, disamakan dengan Hubal, Lata, Manat, Uzza. Paham Pak permasalahannya? Kan tadi kita katakan orang masuk ke dalam jurang kesyirikan gara-gara dengan syafaat, gara-gara dia terjadi penyamaan. Tidak akan sampai kepada raja kecuali melalui orang yang dekat dengan raja. Tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui orang yang dekat dengan Allah. Taib. Sekarang orang-orang Arab jahiliyah beda dengan kita, Ustaz. Orang Arab jahiliyah itu mereka kesyirikan jelas. Kenapa? Karena berhala terbuat dari patung, berhala terbuat dari kurma, berhala terbuat dari papan. Kita sekarang enggak. Kita sekarang kepada siapa? Orang soleh. Paham masalahnya? Paham? Bagaimana jawabannya? Jawabannya mudah. Bukan urusan apakah yang jadikan perantara itu patung, berhala, buah-buahan, pohon, batu-batuan, ataupun manusia. Yang jadi urusan, kamu melakukan aktivitasnya sama dengan orang-orang apa? Arab jahiliyah. Itu yang menjadi ukuran. Menjadikan perantara antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kita masuk sekarang kepada makna syafaat secara etimologi bahasa. Apa syafaat? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Lisanul Arab arti syafaat adalah secara bahasa ya, dia diambilkan dari kebalikan kebalikan dari ganjil. Arti syafaat adalah genap kebalikan dari ganjil. Ya, arti syafaat kebalikan dari ganjil. Ibnu Manzur berkata, syafa'al witru minal adadi syaf'an sayyarahu zaujan. Artinya, tatkala bilangan ganjil menjadi genap tatkala dia bergandengan. Ya. Jadi syafaat secara bahasa artinya adalah genap kebalikan dari ganjil. Adapun syafaat secara istilah syar'i sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Athir di dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Athar, perhatikan perkataan beliau. Qad taqarrara dhikru asy-syafa'ah fil hadits fima yata'allaqu bi umuri ad-dunya wal akhirah wa hiya as-su'alu fit tajawuzi 'anil dhunubi wal jara'imi bainahum. Artinya, telah sering disebutkan kata syafaat di dalam hadis ataupun di dalam ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia dan akhirat. Maka syafaat adalah permintaan untuk diampuni dosa dan kesalahan dari orang lain. Ini arti syafaat. Permintaan untuk diampuni dosa dan kesalahan dari orang lain, itu arti syafaat. Jadi misalkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis kalau tidak salah riwayat Tirmidzi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Artinya syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Apa maksudnya? Nanti di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang meminta kepada Allah agar pelaku-pelaku dosa besar dari umatnya diampuni dosa dan kesalahan. Nyamannya Ustaz. Itu syafaat. Itulah syafaat. Pelaku dosa besar Ustaz, pelaku dosa besar. Cuma syaratnya harus menjadi umat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Itu mekanisme syafaat dan itu pengertian syafaat. Syafaat adalah permintaan untuk diampuni dari dosa dan kesalahan terhadap orang lain atau dari orang lain. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit kita lebih membahas lagi tentang syafaat. Syafaat itu ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Ya, syafaat dibagi menjadi dua. Syafaat yang diperbolehkan dan syafaat yang diharamkan. Yang pertama, syafaat yang diperbolehkan, yaitu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mempunyai syarat. Syarat yang pertama, Allah mengizinkan kepada sang pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Syarat yang pertama, Allah mengizinkan kepada sang pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Seperti misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapakah yang akan memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Ini syarat yang pertama. Allah mengizinkan. Jadi Pak, kalau saya boleh tulis, perhatikan di sini, kita sekarang berbicara masalah syafaat. Di sana ada tiga komponen dalam syafaat. Ada Allah, kemudian ada orang yang memberikan syafaat, pemberi syafaat, ada orang yang diberi syafaat. Syafaat. Nah, kita katakan tadi syafaat itu ada dua macam. Ada yang apa? Dibolehkan, ada yang dilarang. Kita sekarang membicarakan ini, yang dibolehkan. Syarat yang pertama adalah bahwa orang pemberi syafaat mendapat apa? Izin dari Allah. Yang memberi syafaat artinya orang ini minta kepada Allah, diizinkan oleh Allah untuk orang yang di sini diberi syafaat. Seperti kejadiannya terhadap syafaatul uzma, syafaat yang agung yang hanya dimiliki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti fi arasatil qiyamah, ketika padang mahsyar. Semua orang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufat, urat, ghurla. Dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, tidak memakai satu helai benang pun, tidak berpakaian. Dan tidak membawa apa-apa, buhman dalam riwayat Imam Ahmad. Maka pada waktu itu orang-orang bingung, kapan dimulai hari kiamat? Matahari dekat, semuanya tersiksa, tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya mereka pergi kepada nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak bisa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ana laha, aku yang memilikinya. Setelah itu orang-orang minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersungkur sujud kepada Allah. Nah, lalu Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak. Subhanallah, pemandangan orang yang memikirkan ini, dunia enggak ada harganya. Ya. Yang memikirkan keadaan seperti ini, dunia sepele. Ya Muhammad irfa' ra'sak. Sal tu'ta wasfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa saja kamu akan dikasih. Lihat, dapat izin, berikan syafaat, sesungguhnya engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Makanya akhirnya Allah Nabi Muhammad SAW minta agar dimulai hisab. Jadi kalau ulun boleh ingin ringkas, syafaatul uzma adalah syafaat Rasulullah untuk seluruh manusia agar apa? Dimulai hisab. Baru dimulai hisab tuh Pak, baru permulaan. Ya. Nah, ini syarat yang pertama. Orang yang pemberi syafaat diberikan apa? Izin. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Kemudian, syarat yang kedua, syarat yang diperbolehkan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala harus ridha kepada orang yang diberikan syafaat. Ridha kepada orang yang diberikan syafaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Artinya, berapa banyak malaikat, syafaat-syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali, kecuali setelah datang izin Allah bagi siapa yang dikehendakinya dan bagi siapa yang diridhainya. Surat An-Najm ayat 26. Ya. Jadi yang kedua di yang sebelah sana itu harus diridhai oleh Allah orangnya. Jika Anda sebagai anak nanti di hari kiamat ingin memberikan syafaat kepada orang tua, orang tuanya harus diridhai oleh Allah. Mungkin Anda diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada orang tua. Tapi Allah ridha enggak kepada orang tua yang diberikan kepadanya syafaat? Bagaimana menggapai ridha Allah? Syarat utama dapat ridha Allah apa? Harus bertauhid. Tidak bisa tidak. Ini makna sabda Rasulullah SAW, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Umatku yang syarat sangat dominan dari umat Rasulullah SAW adalah yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tauhid, Pak. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, beliau pernah menyebutkan sebuah kajian dengan judul dan tulisan dengan judul An-Najatu Yaumal Qiyamah, pasti selamat di akhirat. Yang akhirnya saya sering jadikan kajian, pasti selamat di akhirat. Kunci utama selamat di akhirat, tauhid. Tauhid kunci utama selamat di akhirat. Seseorang akan selamat di akhirat. Pertama, tidak masuk neraka. Ini selamatnya. Yang kedua, kalau masuk pun tidak kekal dalamnya. Itu makna selamat, penyelamatan tauhidullah dari neraka terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berpaling dari tauhid. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjutkan permasalahan syafaat. Yang ketiga, salah satu syarat yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala meridhai, afwan, tadi yang kedua agak keliru. Yang kedua, Allah meridhai orang yang memberikan syafaat. Jadi dua-duanya kepada orang pertama. Ya. Di sini lihat izin dan ridha. Nah, ini surat apa tadi? An-Najm 2 berapa? 26. Ya, 26. Nah, yang terakhir, syarat yang terakhir, orang yang diberikan syafaat harus dapat ridha Allah. Nah, itu dia. Dalilnya apa? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu surat Al-Anbiya ayat 28. Allah berfirman, "Wa la yashfa'un illa liman irtada." Mereka semua tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah. Nah, ini syarat syafaat yang dibolehkan. Ya, syarat syafaat yang dibolehkan. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada syafaat yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mudathir ayat 48. Apa syarat syafaat yang dilarang? Syafaat yang diminta dari selain Allah, padahal yang memiliki syafaat tersebut hanya Allah. Qulillahu syafa'atu jami'an. Katakanlah pemilik syafaat hanya milik Allah. Ini syafaat yang dilarang, meminta syafaat kepada selain Allah. Dalil bahwasanya pemberi-pemberi syafaat selain Allah itu tidak akan manfaat nanti. Apa dalilnya? Surat Al-Mudathir ayat 48. Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Artinya, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, yang mengkafirkan Allah, yang kafir terhadap Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat syafaat siapapun. Ya, dari pemberi syafaat tidak akan bermanfaat syafaat siapapun dari pemberi syafaat. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Azan dulu. Ya, silakan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan syafaat yang kedua, yaitu syafaat yang dilarang, syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ada timbul pertanyaan. Ya, pertanyaan ini perhatikan baik-baik dan digaris bawahi. Kenapa syafaat tidak diperbolehkan diminta dari selain Allah? Kenapa syafaat tidak diperbolehkan diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ada dua. Yang pertama, kalau syafaat diminta dari selain Allah, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk memberikan pertolongan ataupun menahan mudarat. Tuh. Sebab yang kedua, kenapa syafaat tidak diboleh diminta dari selain Allah? Karena orang akan mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui mana yang paling pantas untuk diberikan syafaat. Ini dua sebab. Ya, kenapa syafaat tidak boleh diminta dari selain Allah? Karena kalau seandainya syafaat diminta dari selain Allah, berarti menunjukkan Allah tidak mampu untuk menolong. Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk memberikan, menahan mudarat dari hamba-hambanya, dan ini tercela. Sebab yang kedua apa tadi? Orang akan mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui keadaan hamba-hambanya yang membutuhkan pertolongan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang poin selanjutnya, jadi saya runut tadi ya, poin syafaat secara bahasa, kemudian syafaat secara istilah syar'i, kemudian syafaat dibagi menjadi dua, sudah kita jelaskan dengan syarat-syaratnya. Kemudian kita jelaskan juga syafaat yang dibolehkan dan dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang keempat, syafaat yang dilarang, yang tadi sudah kita jelaskan kenapa tidak boleh meminta syafaat kepada selain Allah. Ada dua sebab tadi. Poin selanjutnya yaitu macam-macam syafaat. Macam-macam syafaat. Yang pertama, syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Macam-macam syafaat. Yang pertama yaitu syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syafaat, contoh-contoh syafaat yang dimiliki khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti tadi, syafaatul uzma. Syafaat uzma. Yang kedua, syafaat uzma tadi pengertiannya apa? Syafaat Rasulullah agar disegerakan hisab itu. Contoh yang kedua, syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah adalah syafaat agar dibukakan pintu surga untuk penghuninya. Jadi Pak, orang kalau sudah melewati ini beberapa jalan-jalan atau fase-fase akhirat ya, subhanallah, ini luar biasa kalau memikirkan fase-fase akhirat, dunia seakan tidak ada harganya. Dimulai dari padang mahsyar dengan begitu dahsyatnya, kemudian dimulai hisab, kemudian diberikan buku catatan amal, kemudian ditimbang, kemudian jalan di atas sirat, kemudian ada telaga, kemudian setelah itu baru surga atau neraka. Ya. Nah, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, ketika sudah sampai pun di depan pintu surga enggak bisa masuk. Sebelum dimintakan buka oleh Rasulullah. Maka aneh kalau ada orang yang mungkin dianggap pintar, cendekiawan, muslim, mengatakan bahwasanya tidak ada ayat atau hadis yang menjamin Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ini orang tidak lebih dari empat. Yang pertama orang kafir, atau yang kedua orang munafik, atau yang ketiga orang yang tidak tahu kedudukan Rasulullah, yang keempat orang yang salah memahami hadis. Dan sepertinya orang yang tersebut masuk kepada golongan keempat. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah. Dalilnya hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fastuftiha faastaftih faastaftihu fayaqul فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. Subhanallah. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan. Jadi enggak ada seorang pun yang dapat masuk surga sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena yang minta dibukakan pintu surga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Khazin artinya penjaga surga berkata. Nah, di sini pula terdapat pelajaran bahwa ini sering dibahas oleh Al-Ustadz Al-Fadil Khairullah, bahwa tentang malaikat, malaikat penjaga surga ada riwayat dari Israiliyat namanya Ridwan. Tetapi belum ada hadis sahih yang menunjukkan kepada bahwasanya nama malaikat penjaga surga adalah Ridwan. Disebutkan dalam tafsir Imam Nukasir rahimahullah. Makanya di sini pun disebut fayaqulul khazin. Maka malaikat penjaga pintu surga berkata, "Siapa engkau?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Muhammadun." Aku adalah Muhammad. Maka malaikat penjaga surga tersebut mengatakan, "Bika umirtu." Karena kamu aku diperintahkan. Tidak membukakan untuk seorang pun sebelummu surga tersebut. Ini adalah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat selanjutnya yaitu syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat Nabi kepada pamannya Abu Thalib untuk diringankan siksa neraka. Ya, untuk diringankan siksa neraka. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzukira indahu ammuhu Abu Talib. Pernah suatu ketika disebutkan di depan beliau pamannya Abu Talib. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dhahdahin min nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghu. Subhanallah. Artinya, ketika disebutkan nama Abu Talib di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung mengatakan, semoga syafaatku bermanfaat pada hari kiamat untuknya. Maka dia akan diletakkan dhahdahin minnar. Dhahdah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dhahdah itu adalah kalau ada api, kemudian ada luapan-luapan api, atasnya ujung-ujung api, itulah dhahdah minnar, ya, ujung-ujung api neraka. Itu saja kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, ya, yablughu ka'baihi, yang sampai kepada kedua tumitnya, kedua mata kakinya, ya, yang api tersebut hanya sampai kepada kedua mata kakinya, yaghli minhu dimaghu, tetapi panasnya memecahkan kepala. Saya sering mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudari tentang neraka. Neraka adalah tempat siksa paling terburuk. Jangan pernah diremehkan. Bagaimana tidak terburuk? Bayangkan orang terkaya sedunia, paling kaya, paling banyak nikmatnya di dunia, tapi dia penghuni neraka. Yusbaghu alaihi sabghah. Diperlihatkan sekilas kepada dia tentang siksa neraka. Dia melupakan semua nikmat yang pernah dia rasakan selama hidup di dunia. Kapan itu bisa terjadi? Misalkan, belum beri contoh, mudahnya berpikirnya seperti ini. Kita punya istri cantik, luar biasa. Ya. Pas menikah 7 hari 7 malam kada keluar kamar. Dikunci orang di situ. Ya. Habis itu ternyata dilihatkan sebuah pemandangan buruk. Istri tersebut kita lupakan dari wujudnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang bisa menghilangkan kenangan nikmat? Tidak ada kecuali keburukan siksa. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, jangan pernah remehkan nerakanya Allah. Ya, yaghli minhu dimaghu. Ini persis seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, inna min akhaffin nasi adaban yawmal qiyamah rajulun tudu'u fi akhmasi qadamai jamratani minan nar yaghli minha dimaghu. Sesungguhnya orang yang paling ringan siksanya di neraka itu Abu Talib, berdasarkan hadis ini. Seseorang yang diletakkan batu api di perut telapak kakinya. Kenapa disebutkan kata perut? Telapak kaki, kalau kita lihat telapak kaki kita itu ada perutnya. Ya. Diletakkan di situ batu api. Kalau diletakkan di situ bagi batu api yang menyebabkan yaghli minha dimaghu. Kepalanya mendidih dan pecah. Kenapa disebutkan perut telapak kaki? Karena meletakkan yang panas di perut telapak kaki berbeda rasanya dengan meletakkan yang ada di sebagian telapak kaki yang lain. Kada percaya? Coba aja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang syafaat yang jenis kedua. Syafaat yang dimiliki oleh kebanyakan manusia, bukan khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. dan termasuk di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga masuk ke dalam ini karena syafaatnya umum. Maka syafaat jenis kedua syafaat umum. Kalau tadi syafaat khusus milik Rasulullah, yang pertama contohnya syafaat uzma, yang kedua syafaat dibukakan pintu surga, yang ketiga syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Ini sekarang syafaat umum baik nabi ataupun manusia lainnya. Yang pertama yaitu syafaat, contohnya syafaat untuk pelaku dosa besar yang muwahhidin, yang ahli tauhid. Pelaku dosa besar berzina tapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan, mencuri tapi tidak pernah melakukan kesyirikan, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini diberikan syafaat, dan ini syafaat jenis umum. Kemudian syafaat yang kedua yaitu syafaat pemberian ketinggian derajat di surga. Seperti seorang anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya untuk orang tuanya mendapatkan kedudukan yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ya, dan tidak cukup waktunya kita sebutkan dalil-dalilnya. Yang kedua yaitu syafaat untuk orang-orang yang aturannya berhak masuk neraka, tetapi gara-gara, yang ketiga, gara-gara mendapat syafaat maka tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh yang ketiga yaitu orang-orang yang aturannya berhak mendapatkan dimasukkan ke dalam neraka, gara-gara syafaat dia akhirnya tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik, Pak. Lihat hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqulu fayaqumu ala janazati 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Artinya, tidaklah seorang muslim meninggal mati lalu mensolati atas jenazahnya 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan mereka akan memberikan syafaat Allah kepada jenazah tersebut. 40 orang. Ya, biasanya Pak, kata-kata 40 ini bukan batasan, tetapi menunjukkan kepada banyak. Ya. Makanya kadang-kadang sebagian orang kalau ada yang meninggal keluarganya menyediakan amplop 40 diisi 5.000, 5.000 sudah meninggal kemudian bersedekah, subhanallah. Ya, berdasarkan hadis ini. Nah, ini contoh hadis yang menunjukkan bahwa orang umum bisa memberikan syafaat untuk siapa? Untuk orang-orang yang istahaqqun nar, berhak dinyatakan masuk neraka. Tapi gara-gara dapat syafaat, maka tidak jadi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang diberikan syafaat yang seperti ini. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan menarik sebelum saya masuk kepada hadis ayat yang pertama. Yaitu ada orang bertanya, ketika tadi kita membicarakan syafaat sebagai perantara, sebagai perantara, maka orang mengatakan, "Ustaz, bukankah yang pergi ke berhala atau yang pergi ke orang mati itu tidak minta kepada mereka, tetapi mintanya kepada siapa?" Makanya Anda sering mendengar, Bapak Ibu saudara-saudari sering mendengar, "Kami kada minta kepada itu tuh." Ya, kepada wali yang sudah meninggal tidak minta. "Kami cuma ingin disampaikan hajat kami." Enggak minta. Mintanya tetap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. apakah ini juga disebut kesyirikan? Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena tadi sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Harus seperti, harus mempunyai apa? Perantara. Dan definisi kesyirikan sering disebutkan di dalam majelis ini. Definisi kesyirikan sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97-98. Tallah in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sungguh kami dahulu di dunia benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kapan? Ketika kami menyamakan kalian, sembahan-sembahan selain Allah, dengan Rabb alam semesta. Pokoknya semua yang terjadi penyamaan antara makhluk dengan Allah itu adalah kesyirikan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir bihi alladhina yakhafun an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Artinya, dan berikanlah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat, sedang mereka tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah, agar mereka bertakwa. Apa makna ayat ini? Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah berfirman wa anzir, dan berilah peringatan. Ya, maksudnya takut-takutilah. Takut-takutilah dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan oleh Rabb-nya pada hari kiamat. Maksudnya, Bapak, ibu, saudara-saudari, berikan peringatan kepada orang-orang yang nantinya mereka akan dikumpulkan. Kepada manusia maksudnya. Berikan peringatan bahwa di hari kiamat, tatkala mereka dikumpulkan di padang mahsyar, laisa lahum min duni, mereka tidak memiliki selain Allah waliyun, penolong. Wala syafi'un, tidak juga pemberi syafaat. Ya. Ini berarti masuk kepada tadi macam-macam syafaat. Syafaat yang pertama yang dibolehkan. Nah, ini ayat masuk kepada yang dilarang, bahwa di hari kiamat tidak ada selain Allah pemberi syafaat pun. Ya, tidak ada selain Allah pemberi syafaat pun. Dan kata-kata, lihat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala syafi'un, lihat, ini syafi'un, tidak ada seorang pemberi syafaat pun. Tidak ada seorang pun. Kenapa? Syafi'un disebutkan oleh Allah dalam bentuk nakirah, yaitu ada tanwinnya yang menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya tidak ada nanti di hari kiamat yang dapat memberikan syafaat pun. Nah, ini makanya ini masuk kepada syafaat yang mana? Yang dilarang apa dibolehkan? Dilarang. Tidak ada yang memberikan syafaat pun selain Allah. Ya, syafi'un, tidak ada seorang pun, baik malaikat, para nabi, para rasul, tidak bisa memberikan syafaat. Ya, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau sudah kita pahami tadi, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, maka hati-hatilah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, satu, hendaknya seorang muslim takut terhadap padang mahsyar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, satu, hendaknya seorang muslim takut terhadap padang mahsyar. Kenapa harus takut? Karena keadaannya sangat-sangat menyedihkan dan juga membuat orang takut. Bayangkan, tudna syams, kata Rasulullah SAW, didekatkan matahari, sampai hatta yakunu qadru mil, sampai sekitar satu mil saja jarak antara matahari dengan manusia. Satu mil kalau ukuran manusia sekarang 1.6 kilometer, 1.6 kilometer, satu mil. Tapi apakah itu yang dimaksud satu mil, ataukah yang dimaksud sedekat-dekatnya? Padahal kita saja sekarang jauh, begitu jauh dari matahari, miliaran kilometer mungkin dari matahari, begitu jauh, terasa panasnya. Bagaimana kalau seandainya didekatkan panasnya, didekatkan matahari? Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, harus takut terhadap padang mahsyar. Persiapkan diri. Nah, takut tersebut mendorong kita untuk mempersiapkan diri di hari di padang mahsyar. Takut itu mendorong kita untuk mempersiapkan diri di padang mahsyar. Sudah matahari didekatkan, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan, hadis riwayat Bukhari, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, tidak memakai pakaian apapun. Dalam riwayat Imam Ahmad, buhman, tidak membawa apa-apa sama sekali. Bahkan diceritakan, ini sudah sering juga dibahas oleh Ustaz Fadil Khairullah Habibullah, bahwa padang mahsyar tidak ada satu tiang pun. Kenapa tidak ada satu tiang pun? Karena kalau ada satu tiang pun, orang akan bernaung di situ. Tidak ada satu tiang pun. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Artinya, hari diganti dengan bumi diganti dengan bumi, dan langit diganti dengan langit yang lain. Semuanya rata, tidak ada satu tiang pun. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, takutlah untuk kehidupan di padang mahsyar. Rasa takut tersebut mendorong kita untuk benar-benar mempersiapkan diri. Karena ternyata keadaan padang mahsyar yang begitu menggenaskan, ada yang selamat darinya, ada yang tenteram, ada yang aman, ada yang nyaman, ada yang mendapatkan kekhususan, eksklusivitas, kekhususan. Siapa mereka? Orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah menjadi manusia-manusia yang mendapatkan naungan tersebut. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari ayat ini, yaitu bahwa selain Allah tidak bisa mengizinkan untuk memberikan syafaat. Selain Allah tidak bisa mengizinkan untuk memberikan syafaat. Mengizinkan memberikan syafaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat tadi, wala syafi', artinya tidak ada seorang pemberi syafaat pun yang bermanfaat nanti, yang bisa menolong di hari kiamat di padang mahsyar. Pelajaran ketiga dari ayat ini, syafaat yang dimaksud pada surat Al-An'am ayat 51 ini adalah syafaat yang terlarang. Syafaat yang dimaksud pada surat Al-An'am ayat 51 ini adalah syafaat yang terlarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu qul lillahi syafa'atu jami'an. Allah berfirman, katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Surah Az-Zumar ayat 44. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar lebih jelas makna ayat ini, kita baca ayat ini secara lengkap. Dan kita baca ayat sebelumnya. Ini kan surat Az-Zumar ayat 44. Dan itu pun gak lengkap. Kita baca ayat sebelumnya. Perhatikan, Allah berfirman, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ardh thumma ilaihi turja'un. Artinya, apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafa'at? Katakan, walaupun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak berakal. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang minta syafaat kepada selain Allah. Ya, bahwasanya selain Allah enggak memiliki apa-apa. Bahwasanya selain Allah tidak berakal. Qul lillahi syafa'atu. Makanya setelah itu Allah berfirman. Itu tadi yang saya baca tadi surat Az-Zumar ayat 43. Surat Az-Zumar ayat 44-nya yang disebutkan oleh penulis, katakanlah, hanya milik Allah syafa'at seluruhnya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak memberikan syafa'at. Karena lahu mulkus samawati wal ardh. Allah yang memiliki langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Saya ingin bertanya, Pak, mudahnya ya agar Bapak memahami dan Ibu memahami ayat ini, kalau ada orang bertanya, Ustaz, boleh tidak kita berdoa seperti ini, wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu nanti hari kiamat. Saya ulangi, wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu nanti hari kiamat. Boleh? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat mempunyai syafaat? Hah? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena beberapa sebab. Satu, yang memiliki syafaat hanya siapa? Allah. Ya, yang memiliki syafaat hanya Allah. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diberikan izin untuk memberikan syafaat. Yang ketiga, mungkin yang dimintai akannya syafaat belum diridhai oleh Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu cara berfikirnya. Itu maksud dari ayat qul, katakan wahai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Yang bisa memberikan manfaat, menahan mudarat hanya Allah. Kenapa? Lahu mulkus samawati wal. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah yang berkuasa, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha mengatur. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keliru kalau seandainya ada orang mengatakan, kita minta syafaat kepada Rasulullah sekarang. Bisa. Kekeliruan ini juga dilihat dari sisi yang lain, bahwa minta syafaat adalah doa, dan doa tidak boleh diberikan kecuali kepada. Maka bisa kita ambil pelajaran, kenapa minta syafaat kepada Rasulullah sekarang tidak boleh. Sebabnya tadi beberapa sebab. Satu, pemilik syafaat hanya Allah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dapat izin. Yang ketiga, yang dimintakan untuknya syafaat belum tentu ridhai oleh Allah. Yang keempat, apa? Meminta syafaat adalah doa. Nah, ini sama, Pak. Kalau orang pergi misalkan kepada orang mati yang dianggap soleh, itu pun masih dianggap, belum pasti kan? Ya, masih dianggap, dianggap wali, wali Allah, wali kutub, wali badal, wali murid. Ya, dianggap wali. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun baru dianggap. Lalu ada orang pergi ke mereka yang sudah mati, yang dianggap wali, dianggap orang saleh tadi, maka pada saat itu mereka menyelisih tadi yang kita sebutkan tadi, bahwa berdoa hanya milik Allah, maka tidak boleh meminta kepada orang yang sudah mati. Meskipun mereka mengatakan, kami kada minta lawan sidin ini. Kami tahu sidin itu makhluk, sidin itu sudah meninggal, sidin itu bukan nabi, kepada Rasulullah saja kami enggak minta, bagaimana minta kepada sidin? Maka jawabannya mudah, bahwa memintakan kepada sidin agar mengangkat hajat kepada Allah itu pun sebuah apa? Kesyirikan. Doa, ibadah di situ. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dua ayat dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan ataupun meminta kejelasan. Nah, silahkan. Ya, ada pertanyaan yang sampai, apakah adakah amalan supaya terhindar dari siksa kubur? Maka banyak amalan-amalannya yang menghindarkan dari siksa kubur, diantaranya menjaga lisan. Karena Rasulullah SAW pernah melewati dua kubur, kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang yang sedang dikubur ini benar-benar sedang disiksa. Kemudian beliau bersabda lagi, "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka berdua disiksa tidak di dalam dosa besar, maksudnya menurut mereka. "Wa innahu la kabir." Tetapi sesungguhnya dia adalah dosa besar. Ya. Yang satu, "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawlih." Salah seorang dari mereka tidak menutup tatkala kencing. Yang kedua, wa amal akharu fayamshi bin namimah. Yang kedua yaitu mengadu domba, lisannya kotor, suka mencela, suka mencaci, suka mengadu domba, suka mengghibah dan semisalnya. Ini kemudian yang kedua agar terhindar dari siksa kubur yaitu menjaga kemaluan. Karena Rasulullah SAW bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-fam wal-farj. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, termasuk di dalamnya disiksa kubur, adalah mulut dan kemaluan. Termasuk hadis yang sahih yang sudah kita baca dalam kitab Bulughul Maram, istanzihu minal baul. Artinya, sucikanlah kencing sesuci-sucinya. Fa inna 'amata 'adzabil qabr minhu. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur dari kencing. Nah, ini berarti agar terhindar dari siksa kubur adalah memperhatikan kebersihan kencing, memperhatikan istinja. Amalan lain dari menghalangi seseorang dari siksa kubur yaitu membaca surat Al-Mulk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna fil Qur'an suratan 30 ayah." Syafa'at li rajulin hatta ghufiralah. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat 30 ayat. seseorang akan diberikan surat tersebut akan memberikan syafaat, artinya dia tidak akan disiksa dalam kubur, dia dimasukkan ke dalam surga bagi siapa yang membacanya sampai diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa kiat-kiat agar tersiksa dari agar terjauhkan dari siksa kubur. Masih banyak yang lain, wallahu alam. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita meminta doa sama misalkan orang tua, minta doakan gitu, atau misalkan keluarga gitu, nah, gimana? Orang itu? Tuanya masih hidup ya? Masih hidup. Ya. Maka jawabannya boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta didoakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menunaikan ibadah umroh atau haji. Ya, maka ini diperbolehkan untuk memintakan doa kepada orang yang masih hidup. Ya, syaratnya masih hidup dan bisa mendoakan. Adapun kadang-kadang minta doa orang yang masih hidup tapi caranya cara pakai telepati. Misalkan ulun di Banjar, guru ulun di Jakarta. Pakai cara telepati. Nah, ini tidak benar. Ya. Yang benar adalah kita boleh meminta kepada orang soleh untuk mendoakan kita dengan beberapa syarat. Pertama, dia masih hidup. Yang kedua, dia bisa berdoa untuk kita. Yang ketiga, mintanya langsung kepada orang soleh tersebut tanpa melalui perantara atau meditasi-meditasi yang dilakukan oleh sebagian orang. Wallahu a'lam. Ada Pak, dulu ketika saya masih di ajaran yang mengajarkan ibadah-ibadah yang aneh, kita dulu beribadahnya dengan cara dan sulit ya. Dan inna dina yusrun, agama Islam itu mudah. Walan yushadadina illa ghalabah. Tidak ada yang memudahkan beragama, tidak ada yang menyulitkan beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Jadi kita kalau berzikir dahulu, kita harus mengingat guru kita. Jadi dalam pikiran kita itu kita harus mengingat guru kita. Nanti guru kita ini akan mengingat Rasulullah. Jadi cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tubuh kita, maka pada saat itu yang berzikir adalah antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngalih lo. Ngalih pokoknya jangan digawe pian. Ngalih. Ya. Puan. Nah, biasanya matanya guring tuh ya, Pak. Baik. Bagaimana jika ada orang yang berkata bahwa doa saya lebih terkabul meminta wali yang ada di kubur daripada meminta langsung kepada Allah? Maka jawabannya ini perlu dalil. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku langsung kabulkan kepada kalian, aku langsung kabulkan kalian. Taib, Ustaz, ceritanya kabul bujuran. Kabul bujuran. Ulun berdoa langsung kepada Allah 2 tahun minta bini kada dapat-dapat. Datang kepada kuburan orang saleh, minta agar disampaikan hajat, menjadikan antara ulun dengan Allah sebagai perantara, orang tersebut sebagai perantara, yang meninggal tadi sudah sebagai perantara. Isuk jangan melamar ulun diramal orang. Maka jawabannya dapat mudah. Mudah jawabannya. Yang pertama, takdir pian sudah sampai itu kena. Annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Yang belum terkena padamu karena belum ditakdirkan maka tidak akan pernah sampai. Dan yang sudah terkena karena memang takdirnya tidak akan pernah meleset. Itu tahu satu jawabannya. Jadi bukan karena berdoa tadi. Karena memang sudah sampai takdirnya. Sudah sampai menderitanya, sudah sakit. Ya, habis menderitanya sudah. Yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh kawan-kawan tadi, istidraj, yaitu Allah ingin memberikan kepada dia ujian. Apakah dia beriman kepada Allah atau beriman kepada orang yang sudah mati tersebut. Wallahu a'lam. Dan sekali lagi Bapak Ibu, wali-wali Allah, ulama-ulama kita, orang-orang saleh yang sudah meninggal, lebih berhak untuk kita doakan dibandingkan kita berdoa kepadanya. Ya, wallahu a'lam. Apakah membaca sifat manusia melalui tulisan tangan, tanda lahir atau lain semisalnya termasuk kesyirikan, termasuk di dalamnya pembacaan karakter lewat tingkah laku? Siapa yang bisa baca ulun coba? Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sama jawabannya, kita bisa mengukur perbuatan itu kesyirikan atau tidak ketika terjadi penyamaan atau tidak. Misalkan dahulu saya pernah berdiskusi dengan seseorang, misalkan ulun melihat face-nya Kasaifullah, tanggal lahirnya berapa, kemudian lahir di mana, oh pian itu cocoknya suratnya surat Nabi Yusuf. Alhamdulillah kada ulun padahkan surat Al-Baqarah. Cocoknya surat Nabi Yusuf. Artinya Nabi, surat Nabi Yusuf itu diulang-ulang, nanti akan ada timbul cahaya atau bagaimanalah begitu. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah termasuk pengetahuan akan hal gaib. Maka di sini terjadi penyamaan antara selain Allah yang mengaku bisa menerawang tadi dengan Allah dalam perkara hal gaib. Padahal Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah." Dalam surah An-Naml. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dalam surah Al-Jin Allah berfirman, "Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasul." Allah yang maha mengetahui akan hal gaib, maka Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun kecuali yang diridhoi dari Rasul. Ya, jadi di sini kalau seandainya terjadi penerawangan pembacaan terhadap tanggal lahir, primbon-primbon, kemudian tulisan tangan, garis tangan dan semisalnya, maka ini namanya ramalan. Ini ramalan. Dan itu diharamkan dalam agama Islam dan termasuk kesyirikan karena terjadi penyamaan. Intinya kesyirikan itu penyamaan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya mengenai hadis-hadis yang menyatakan sahabat Rasulullah masuk surga, bagaimana maksudnya? Apakah termasuk syafaat? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin hadis-hadis seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari atau Abu Daud atau Muslim yang lainnya, misalkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Abu Bakar di dalam surga, Umar fil dalam surga, Utsman dalam surga, Ali dalam surga sampai 10. Kemudian juga ada Ukashah bin Mihsan radhiyallahu an, Bilal radhiyallahu an yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, Khadijah, Aisyah dan lain-lainnya yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, maka ini semuanya disebut dengan wahyu. Bukan syafaat. Tapi apa? Wahyu. Karena proses syafaat tadi adalah Rasulullah minta kepada Allah. Sedangkan ini wahyu dari Allah. Rasul hanya menyampaikan si fulan dalam surga, si fulan dalam surga, si fulan dalam surga. Ya, bukan sebagai syafaat. Karena mekanisme syafaat tidak seperti yang kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Yang sudah menggang mic mana? Belum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya terus terang, kalau untuk aturan agama, hukum agama Islam sangat minim sekali Pak Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan, misalkan kita dari dulu sudah dari zaman nenek kita gitu, kita berziarah ataupun minta banyu ke Tuan Guru untuk sesuatu hal tujuan tertentu, dan itu kan merupakan salah satu perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik itu kan dosa yang sangat besar. Apabila kita melakukannya itu dari dulu, apakah masih bisa kita dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz? Soalnya saya baru tahu sekarang, jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang ingin saya sampaikan, bersyukurlah kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebelum nafas di tenggorokan, mengingatkan kita sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sudah nafas di tenggorokan, maka la yanfa'ul iman, tidak akan bermanfaat iman seseorang. Maka bersyukurlah akan hal itu. Dan bersyukur pula seseorang diberikan ketulusan hati untuk menerima apa yang disampaikan. Karena kadang susah untuk menerima apa yang disampaikan, tetap pada pendiriannya yang telah lalu. Maka ini bersyukur dari dua sisi. Adapun yang kedua yang ingin saya sampaikan, meminta air kepada orang-orang saleh, baik itu ustadz, tuan guru, habib, kiai, orang-orang saleh. Jika dia masih hidup, maka pernah dilakukan oleh sahabat kepada Rasulullah, tidak mengapa. Cuma permasalahannya adalah ketika kita minta air tersebut, apa yang dibaca? Ya, yang dibaca adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, seperti membaca surah Al-Fatihah. Itu saja. Adapun bacaan-bacaan yang lain, maka belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Makanya ketika saudara pergi ke orang yang dianggap soleh minta air, maka diperbolehkan. Tapi ketika orang tersebut, hadangilah, aku hendak masuk berdoa. Nah, ini ada semacam hal yang mencurigakan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sambil duduk-duduk saja bacakan Al-Fatihah dengan syarat yakin kepada Allah, selesai. Ya, sudah mencukupi. Karena kan tujuannya adalah proses mendoakan terhadap air tersebut agar bisa bermanfaat untuk meruqyah orang yang sedang sakit ataupun orang yang memerlukan keperluan. Boleh saja. Ya. Adapun yang tidak diperbolehkan, dan ini termasuk daripada hal-hal yang mengada-ngada dalam agama, adalah misalkan meletakkan air tersebut di pekuburan, ya, ataupun meletakkan air tersebut di depan mihrab imam. Ya, maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang tadi yang menarik luar biasa, yaitu apakah kalau orang terperosok ke dalam jurang kesyirikan masih bisa diampuni oleh Allah? Sebelum itu saya jawab, maka saya ingin mengingatkan, jangan pernah berkenalan dengan dosa kesyirikan. Satu, karena, ya, kenapa Ustadz? Karena satu, dosa kesyirikan menghapuskan seluruh pahala. Sekali saja kita melakukan kesyirikan, terhapus pahalanya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'mal. Para nabi kalau melakukan kesyirikan, sungguh akan terhapus amal mereka. Para nabi, jangankan orang lain, para nabi. Yang kedua, orang yang melakukan kesyirikan diharamkan atasnya surga, tempatnya paling pantas neraka, dan tidak mempunyai penolong satupun. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 72, Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Qad harrama, telah benar-benar haramkan atasnya surga. tempatnya paling pantas neraka, dan tidak ada penolong satupun baginya. Yang ketiga, karena kesyirikan tidak akan mendatangkan ampunan Allah sama sekali. Yang mati dalam kesyirikan pasti neraka kekal abadi. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikan. Maka ketika saudara bertanya, apakah masih diampuni dosa kalau seandainya kita bertobat sekarang, maka jawabannya, selama nafas belum ditenggorokan, matahari belum terbit dari barat, Allah akan mengampuni seluruh dosa. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas melakukan kesyirikan, melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Saya sering sekali mendapati kejadian seperti ini. Pernah suatu ketika habis kajian langsung, Ustaz saya ingin bertanya, saya diampuni dosa enggak? Itu orang kampung saya yang nyuruh saya untuk pakai jimat, bukan saya Ustaz. Kalau bahasa Banjarnya, ulun kena tahu nahu. Si dinang mawai ulun. Artinya timbul perasaan, merasa menyesal, dan itu adalah hidayah dari Allah. Merasa apa yang disampaikan memang benar-benar berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertobatlah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita. Itu pun perhatikan, ini perkara taubat penting. Ketika kita katakan taubat menghapuskan seluruh dosa, maka jangan pernah ujub. Ah, aku sudah bertobat, sekarang sudah mengkaji kitab tauhid, pasti surga. Siapa bilang? Hah? Maka kita semestinya harus lebih takut. Jangan-jangan taubatnya belum diterima. Harus lebih takut dibandingkan orang-orang yang belum mengenal apa itu ketauhid, apa itu kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gini, biasanya kan memakai itu apa yang media sosial kayak BBM tuh ada sering dapat broadcast gitu. Pernah saya dapat broadcast itu tentang syafaat berteman dengan orang soleh gitu. Apakah itu ceritanya benar atau hadisnya ada gitu, mohon dijelasannya. Ya, ada ayat dalam surah Az-Zukhruf kalau tidak salah ayat 76, koreksi saya kalau nanti salah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Artinya pada hari itu kawan-kawan akan menjadi musuh pada sebagian yang lain kecuali orang bertakwa. Nah, di sini salah satu penafsirannya, orang bertakwa akan memberikan syafaat satu dengan yang lain, kawan-kawan yang bertakwa. Ya, wallahu a'lam. Nah. Silakan. Ya. Jazakumullah khair atas kesempatan yang diberikan Ustaz. Jazakumullah khair. Ini yang kami tanyakan, masalah syafaat seperti di surat Az-Zumar ayat 3 yang Ustaz sebutkan, banyak yang mengatakan bahwa itu yang dimaksud tawasul. Jadi yang kami tanyakan cuma pengertiannya, apakah syafaat itu sama dengan tawasul Ustaz? Lalu kemudian yang kedua, bahwa buku yang itu yang meninggal tadi misalnya disalatkan 40 orang yang bertauhid atau lebih misalnya, mereka insya Allah mendapatkan syafaat. Apakah itu dosa besar Ustaz, termasuk dosa besar Ustaz, bisa diberikan mendapat syafaat, itu yang kami maksud. Ya. Pertanyaan pertama yaitu surah Az-Zumar ayat 44 tadi, qul lillahi syafa'atu jami'an, katakanlah hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Sebagian orang memahami syafaat ini tawassul. Maka jawabannya, kalaupun dipahami dengan tawassul, ayat 3 Ustaz tadi maksudnya, ayat surat Az-Zumar ayat 3 tadi. Surat Az-Zumar ayat 43 tadi. Tidak, ayat 3. Ayat 3, kami tidak menyembah hanya ingin mendapat yang sedekat-dekatnya. Kami tidak menyembah ya. Berhala tadi. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala wali, mereka mengatakan kami tidak menyembahnya. Ya, tetapi hanya mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka kalau ini ditafsirkan dengan tawassul, artinya dalil tawassul itu diperbolehkan, maka mereka telah memahami tawassul dengan pemahaman yang keliru. Karena tawassul itu sebenarnya adalah bukan menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Dan ini pemahaman keliru tentang tawassul. Tawassul itu bukan menjadikan perantara. Ya? Tawassul bukan menjadikan apa? Perantara antara kita dengan Allah, bukan. Tetapi tawassul itu adalah beramal solih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya apa? Tawassul. Beramal solih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya tawassul yang disyariatkan ada tiga. Yang pertama, tawassul dengan amal soleh. Misalkan kita nolong orang, kita beriman, kita baca Quran, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh tadi. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, tiga orang yang masuk ke dalam goa, mulut goanya tertutup dengan batu, kemudian mereka mengatakan, innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'u wallaha bisalihi a'malina. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari mulut goa yang tertutup dengan batu ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal saleh. Yang satu bakti orang tua, yang satu amanah terhadap gaji pekerja, yang satu takut kepada Allah. Takut dari zina. Takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan zina. Maka akhirnya mereka bisa lepas. Nah, ini contoh bertawassul dengan amal saleh. Yang kedua, tawassul yaitu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti kalau kita berdoa, ya Razzaq urzuqni, wahai yang memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits, wahai yang maha hidup, yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Yang ketiga, bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup, seperti yang ditanyakan tadi. Ya, adapun makna tawassul adalah perantara, nah, maka jawabannya berarti sama dengan orang-orang Arab jahiliyah yang menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Yang kedua apa? Oh ya. Apakah disalatkan 40 orang mendapatkan syafaat? Itu juga berlaku bagi pelaku dosa besar. Yang pertama, jangan remehkan dosa besar. Ya. Nanti wah ada apa-apa berzina, kita cari aja 40 orang dapat syafaat. Ya. Ini tidak benar seperti ini. Maka jawabannya yang pertama saya katakan, jangan remehkan dosa besar. Yang kedua, iya, memang bisa berlaku itu untuk pelaku dosa besar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Ada pengumuman sebelum berdiri, mohon didengarkan dulu pengumuman dari tim dakwah. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.